warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Penjelasan ringkas terhadap Kitab Tauhid yang ditalkhis oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Di mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam bab berkaitan dengan larangan mengucapkan assalam alallah, ucapan salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan bahwa dahulu ketika di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ibnu Mas'ud dan juga para sahabat yang lainnya, ketika di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam salat mereka, yakni dalam pada tahiyat, mereka mengucapkan assalamu alallahi min ibadihi. Assalam alallahi min ibadihi. Salam kepada Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan. Keselamatan atau salam kepada si fulan dan si fulan. Dan hal ini diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan mereka para sahabat ketika di dalam salat tersebut. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah fa innallaha huwas salam. Janganlah kalian mengatakan assalamu ala Allah. Ya, beliau mengatakan dengan la taqulu, larangan. Ya, ini tidak boleh kita mengucapkan kalimat assalamu ala Allah. Kenapa? Dikarenakan kata beliau, fa innallaha huwas salam, dikarenakan Allah itu adalah assalam. Ya, di antara nama Allah yakni assalam. Taib. Dan telah kita baca penjelasan dari Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala, naam, berkaitan dengan makna assalam. Taib. Di mana beliau sebutkan, ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita yang muslim, ya, salam itu diucapkan kepada sesama muslim. Naam. Dan haram hukumnya bagi seorang muslim mengucapkan salam kepada non-muslim atau orang-orang kafir. Naam. Salam itu hanya diberikan kepada kaum muslimin. Taib. Maka ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, ini maknanya ialah kita meminta keselamatan bagi dia, saudara kita tersebut, dari perkara-perkara yang buruk dan juga penyakit. Ini makna salam. Jadi kita mendoakan keselamatan, ya, bagi saudara kita tersebut dari perkara-perkara yang buruk, yang jelek, dan juga dari penyakit, mara bahaya, dan semisal dengan itu. Sedangkan mereka orang-orang kafir, tidak ada keselamatan bagi mereka. Nah, maka apa? Dilarang bagi kita kaum muslimin mengucapkan salam kepada orang-orang non-muslim, atau dengan bahasa Al-Quran, orang-orang kafir. Ya, taib. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana ketika sebaliknya ada orang-orang kafir non-muslim yang mereka mengucapkan salam kepada kita? Apa yang harus kita jawab? Nah, disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika beliau bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika mereka orang-orang Yahudi nam mengucapkan salam, yang mana mereka orang Yahudi itu bukanlah salam yang mereka ucapkan, tapi apa? Assalamualaikum. Mendoakan apa? Mengatakan dengan assam, yakni racun bagi kalian. Dan ini didengar oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan wa alaikum wa la'natullah. Kemudian ditegur oleh Nabi SAW, ya, untuk tidak berlebihan, dalam artian cukup dengan membalas dengan wa alaikum saja. Ini ketika apa? Mereka ahlul kitab yang memberikan salam atau memberikan ucapan assalamu alaikum, yakni mendoakan kebinasaan. Lalu kalau bagaimana mereka ucapkan assalamu alaikum, yaitu dengan lafaz salam. Naam. Wallahu a'lam bishawab, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya ketika mereka orang-orang ahlul kitab memberikan salam, kita jawab sebagaimana yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan assalamu alaikum wa alaikum. Naam, wa alaikum. Dan disebutkan naam dalam kitab Tamamul Minnah tentang orang-orang kafir yang memberikan salam demikian, maka beliau menjawabkan, kita menjawab salam mereka karena perintah dalam Al-Quran demikian. Ketika kita diberikan penghormatan, maka kita membalas dengan semisal dengan itu, atau apa yang lebih dari itu. Namun, nam, ini sebagaimana disebut dalam kitab Tamamul Minnah. Nam, wallahu a'lam bishawab. Adapun kembali dalam memberikan salam kepada orang-orang non-muslim, ini apa? Haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Adapun dalam menjawab salam mereka, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Nam. Maka ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, maka itu maknanya ialah kita mendoakan keselamatan kepada saudara kita dari keburukan dan dari penyakit. Nah, maka hal yang demikian ini menunjukkan bahwasanya tidak pantas atau tidak pas ketika kita mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-Ghani, Rabb yang Maha Kaya. Naam. As-Salim, dan yang selamat min kulli su'in atau min kulli afatin wa naqsin. Yang selamat dari berbagai macam bentuk penyakit dan kekurangan. Sesuatu yang sudah sempurna, Rabb yang Maha Sempurna, maka tidak butuh yang namanya keselamatan. Justru Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan yang namanya keselamatan. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala fahuwa yud'a wa la yud'a lahu. Allah itu tempat meminta. Dan bukan kita itu meminta kepada Allah atau minta untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka dari sini tidak dibenarkan ucapan assalamu alallah. Naam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala huwassalam yang memberikan keselamatan, tidak mungkin ya kita mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Naam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan ini keterkaitannya antara bab dengan kitab tauhid. Kenapa kita tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah? Dikarenakan tindakan yang demikian ini apa? Atau Allah Subhanahu wa taala adalah assalam, assalim, yang maha selamat. Maka tidak mungkin kita mendoakan keselamatan lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah itu yang memberikan keselamatan kepada makhluknya. Naam. Kemudian disebutkan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan makna hadis ini. Beliau menjelaskan secara global, secara umum hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, yukhbiru Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahum kanu yusallimuna 'ala Allahi fanahahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Kata beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala, di dalam hadis ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya mereka dahulu, yakni beliau dan juga para sahabatnya, para sahabatnya Nabi SAW, itu ketika di masa Nabi mereka mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW melarang mereka dari yang demikian ini. Wa bayyana lahum anna dzalika la yaliqu billah, dan dijelaskan oleh Nabi SAW kenapa tidak boleh mengucapkan salam kepada Allah, karena hal yang demikian ini tidak sesuai atau tidak pantas dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Naam. Li'annahu huwassalam wa minhus salam. Kenapa tidak pantas kita mengucapkan salam atau tidak pas kita mengucapkan salam kepada Allah? Dikarenakan kata beliau, li'annahu huwassalam. Dikarenakan Allah itu adalah assalam. Ya, yakni yang selamat dari segala bentuk kekurangan dan penyakit. Wa minhus salam. Dan dari Allah lah Subhanahu wa taala itu assalam, yakni keselamatan dari segala bentuk keburukan dan kekurangan serta penyakit. Naam. Fala yaliqu bihi an yusallama alaihi. Maka tidak pas ketika seseorang mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu adalah assalam, dan juga dari Allah itu keselamatan. Naam. Masa kita mendoakan keselamatan kepada yang memberikan keselamatan? Ini kan sesuatu yang tidak dibenarkan. Naam. Bal huwa alladhi yusallimu ala ibadihi wa yusallimuhum minal afat. Bahkan kata beliau, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang memberikan keselamatan, naam, kepada hamba-hambanya, wa yusallimuhum minal afat, dan menyelamatkan mereka dari segala bentuk penyakit. Naam. Ini penjelasan secara global dari beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala wa ra'a. Al-muhim, ucapan assalamu ala Allah ini tidak dibenarkan. Naam. Karena tidak pas dengan atau tidak selayak yang diucapkan, karena tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ucapan yang demikian ini adalah ucapan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keterkaitan antara hadis Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an dengan bab, ya, beliau membuat bab, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala membuat bab dengan la yuqalu assalamu ala Allah. Tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah. Apa kaitannya dengan hadis Ibnu Mas'ud ini? Kata beliau, anna fihi annahya an yuqala assalamu ala Allah. Bahwa di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala ini menjelaskan kepada kita terdapat larangan dari mengucapkan assalamu ala Allah, sangat jelas. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, nah, beliau membuat judul dari bab ini sesuai dengan apa yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni apa yang beliau sebutkan di sini adalah sesuatu yang ilmiah. Naam. Yang berlandaskan nas dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita mengerti berkaitan dengan dinul Islam, agama Islam, atau pula syariat Islam. Naam, semuanya mabniyun alal ilm, dibangun di atas dasar ilmu. Agama Islam adalah agama yang ilmiah, ya, yang harus dibangun di atas ilmu. Maka dari sini tidak bisa seseorang menjadikan suatu atau memasukkan perkara ibadah, sesuatu dimasukkan dalam permasalahan agama Islam, yang dia menjadikan itu sebagai ibadah berdasarkan apa? Mimpi, ya, atau berdasarkan ucapan gurunya, ustadznya, kiainya, dan semisal dengan itu. Naam. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam, terkhusus berkaitan dengan permasalahan agama, ibadah di dalam agama Islam, ini semuanya harus dibangun di atas ilmu. Kenapa? Karena agama Islam ini adalah agama yang ilmiah. Naam. Yang mana ilmu itu berporos pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, an-nahyu 'anil salami 'ala Allah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan dari mengucapkan assalamu 'ala Allah. Dari ucapan assalamu 'ala Allah. Yakni apa? Haramnya bagi seseorang mengucapkan kalimat assalamu 'ala Allah. Naam. Dikatakan haram kenapa? Al-aslu fin nahyi ditahrim. Karena hukum asal dari yang namanya larangan itu bermakna at-tahrim, pengharaman. Maka tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mengucapkan kalimat assalamu ala Allah. Taib. Kemudian faedah yang kedua, anna salam min asma'ihi subhanah. Bahwasanya yang namanya assalam ini naam merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dari assalam yang itu merupakan nama bagi Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya ialah yang selamat dari kekurangan dan penyakit. Naam. Ini makna assalam yang itu merupakan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau menyebutkan di sini bahwasanya assalam min asma'ihi Subhanahu wa taala? Bahwasanya assalam itu merupakan nama dari nama-nama Allah. Beliau ambil dari lafaz sabda Nabi SAW, fa inna allaha huwa salam, karena sungguhnya Allah itu adalah as-salam. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya tadi, bahwa atau pada sebelumnya, pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalam permasalahan menetapkan nama bagi Allah atau mensifati Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan perkara amrun tauqifiyah, yakni perkara yang harus berlandaskan dalil nas dari Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala, beliau mengatakan anna salam min asma'ihi subhana. Bahwasanya as-salam itu apa? Merupakan nama dari nama-nama Allah subhanahu wa taala yang beliau ambil dari sabda Nabi, fa innallaha huwas salam. Karena sesungguhnya Allah itu adalah as-salam. Yakni nama Allah adalah as-salam. Tayyib. Kemudian faedah yang ketiga, ta'limul jahil. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi SAW mengajarkan seseorang yang tidak mengerti. Yakni ketika kita mendapati orang yang tidak faham na'am akan permasalahan agama, maka kita mengajari mereka sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika mereka para sahabat Abdullah ibn Mas'ud dan sahabat yang lainnya. 6. Di dalam surat mereka, pada tahiyat mereka mengucapkan assalamu alallah, yang mana mereka ini tidak mengetahui bahwasanya hal yang demikian itu tidak dibenarkan. Yani apa? Jahil, tidak mengerti hal tersebut. Kemudian diajarkan oleh Nabi SAW. Naam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang terakhir berkaitan dengan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala ini, yaitu qarnul hukmi bi'illatihi. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang penyebutan hukum yang dibarengi dengan sebabnya. Naam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menghukumi ucapan assalamu alallah dengan apa? Dilarang. Beliau melarang hal tersebut. Kemudian apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ilahnya, sebabnya. Apa itu? Fa innallahu wassalam. Sebabnya karena Allah itu adalah as-salam. Jadi dalam hadis ini mengajarkan kepada kita tentang penyebutan hukum yang dibarengi dengan sebab dari hukum tersebut. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, 4 faedah yang disebutkan oleh beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala wa berkaitan dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari bab la yuqalu salam 'ala Allah. Naam. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya. Maka telah selesai bab berkaitan dengan ucapan assalamu alallah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala rahmatan wasi'a fi kitabihi babu qaulillah, babul qaul Allahumma ighfirli in syi'ta. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, bab berkaitan dengan ucapan atau hukum dari ucapan Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah diriku jika engkau berkehendak. Naam. Yani beliau ingin menjelaskan kepada kita apa hukum berdoa dengan yang semisal dengan ini. Ya, dengan seseorang berdoa, ya Allah ampunilah aku kalau engkau mengkehendaki. Naam. Beliau ingin menjelaskan doa yang seperti ini dan semisal dengannya. Naam. Qala Asy-Syaikh rahimallahu taala fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam sahih, yakni sahih Al-Bukhari dan Muslim. Naam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfir li in syita. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan Allahumma ighfir li in syita, ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang berdoa dengan demikian, ya, ya Allah ampunilah aku kalau engkau kehendaki. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahummarhamni in syi'ta. Begitu pula larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang ketika dia berdoa, ya Allah rahmatilah aku jika engkau kehendaki. Naam. Liya'zimil mas'alata. Aw liya'zimal mas'alata. Liya'zimil mas'alata. Fa inna Allah la mukriha lahu. Maka Nabi SAW beliau mengatakan hendaknya seseorang itu, naam, menguatkan tekadnya ketika berdoa atau meminta kepada Allah. Yakni apa? Harus yakin ketika berdoa kepada Allah itu harus yakin. Naam. Fa inna Allah la mukriha lahu, karena Allah itu tidak ada sesuatu yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa yang kita minta kepada Allah itu tidak menjadikan Allah itu terdesak dengan permintaan kita tadi. Allahul ghani, Allah itu maha kaya. Naam. Yang pertama, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang ketika berdoa untuk diampuni, dia mengatakan apa? Ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki. Atau dia berdoa, ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkehendaki. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang semisal dengan ini. Dan beliau memerintahkan kepada kita ketika kita berdoa itu harus penuh dengan keyakinan. Ya, ketika berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus penuh dengan keyakinan atas doa kita tadi. Ini harus yakin Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu untuk mengabulkan doa kita. Naam, sesulit apapun atau sebesar apapun doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sesuatu yang tidak berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wali muslimin, di dalam lafaz Imam Muslim berkaitan dengan hadis ini pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wal yu'azzimir raghbah fa inna Allah la yata'azzamuhu syai'un atahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya seseorang itu memperbesar, ya, ar-raghbah, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa. Di dalam berdoa apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbesar harapan kita di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah la yata'azzamuhu syai'un atahu, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak merasa besar dalam pemberiannya. Jadi apa yang kita minta di dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun itu, itu adalah sesuatu yang sangat mudah dan sesuatu yang dianggap remeh bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni sesuatu yang tidak besar bagi Allah Subhanahu wa taala untuk Allah berikan. Naam. Maka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Mengatakan hendaknya ketika kita berdoa itu apa? Penuh dengan harapan. Memperbesar harapan kita kepada Allah di dalam doa kita tersebut, apapun yang kita minta. Walaupun mungkin itu terasa sulit bagi kita, namun bagi Allah Subhanahu wa taala itulah perkara yang sangat-sangat mudah. Naam. Ini hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam bab yang beliau buat, yakni bab qaul Allahumma ighfirli in syi'ta, bab berkaitan dengan hukum ucapan ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki. Maka dengan hadis yang kita baca dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bisa dilihat dalam Sahih Bukhari hadis nomor 6339 dan dalam Sahih Muslim hadis nomor 2679. Naam, bisa dicek hadis ini. Taib. Maka dari hadis Abu Hurairah ini, maka jelas hukum dari berdoa yang demikian, ya, tidak dibenarkan ketika seseorang berdoa kepada Allah, apapun doa tersebut, entah dia minta doa maghfirah ampunan, atau dia minta doa untuk diberikan rahmat, atau dia minta doa untuk Allah subhanahu wa ta'ala mempermudahkan urusannya, atau melepaskan dia dari segala bentuk kesulitan, maka janganlah sekali-kali dia memberikan ucapan in syi'ta, ya, jika engkau kehendaki pada doa tersebut. Karena yang demikian ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala, beliau menyebutkan keterkaitan antara bab ini dengan kitab tauhid. Naam. Beliau mengatakan lamma kana qawlu Allahumma ighfir li in syi'ta yadulu ala futuri raghbah wa qillatil ihtimami bil matlubi wal istighna'i 'anillahi min nahiyatin wa yush'iru bi anna Allah ta'ala qad yatarruhu shay'un ila fi'li ma yaf'al wa fi hadainil mahdhuraini mudadatun litauhid lidhalika nasaba aqdu hadzal bab fi kitabit tauhid. Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala, beliau menyebutkan keterkaitan antara bab ini dengan kitab tauhid. Kata beliau, ketika ucapan Allahumma ighfirli in syi'ta atau ucapan Allahumma ighfirli in syi'ta dalam doa seseorang ini menunjukkan kepada kita tentang futuru raghbati wa qillatil ihtimami bil matlub, ya, kurangnya seseorang di dalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kurangnya ihtimam dia, semangat dia, harapan dia di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia berdoa dengan doa tersebut. Dan juga dengan doa yang demikian ini menjelaskan kepada kita tentang hamba tersebut seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari satu sisi. Ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ya, ini seakan-akan dia berdoa dengan main-main. Dia mengharapkan maghfirah, namun dia menta'lik, mengaitkan dengan ucapan yang itu menunjukkan tentang ketidakseriusan dia di dalam berdoa. 6. Atau dari lafaz itu menunjukkan bahwasanya apa? Dia tidak butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Atau dengan ucapan yang demikian ini, ketika seseorang berdoa, ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki, atau dengan ucapan ya Allah rahmatilah aku jika engkau kehendaki, atau ya Allah Berilah aku hidayah jika engkau kehendaki. Dan semisal dengan ini, ini menunjukkan apa? Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala apa? Itu merasa terdesak dengan doa yang dia minta pada doa tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka kata Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu ta'ala, wa fi hadzainil mahdzuraini, maka dari dua perkara yang terlarang ini, ya, seseorang berdoa minta diampuni dan juga dirahmati, namun dengan dia mengatakan in syi'ta, jika engkau kehendaki, ini adalah dua perkara yang dilarang. Kata beliau, mudhadatun litauhid, ini adalah perkara yang bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan tauhid. Naam, dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Rabb yang memberikan dia rezeki, yang mengatur rezekinya, yang memberikan dia kehidupan, dan ini merupakan tauhid. Namun dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia berdoa yang itu menafikan tauhid atau yang bertentangan dengan tauhid yang harus dia yakini. Naam. Maka kata beliau, kedua perkara ini adalah perkara yang bertentangan dengan tauhid. Yakni maknanya ialah seseorang yang memiliki tauhid yang sempurna atau al-muwahid, orang yang bertauhid tidak mungkin berdoa dengan doa yang demikian ini atau yang serupa dengannya. Maknanya ketika seorang yang bertauhid itu berdoa kepada Allah, maka sudah pasti ketika dia meminta dengan penuh keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam doanya tersebut. Naam. Maka dari sinilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, beliau menyebutkan tentang keterkaitan antara bab ini dengan perkara tauhid. Naam. Ini penjelasan dari beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu ta'ala berkaitan dengan keterkaitan antara bab dengan perkara tauhid. Naam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu ta'ala makna global dari hadis ini. Kata beliau, yanha sallallahu alaihi wasallam an ta'liqi talabil maghfirah war rahmah minallahi 'alal masyiah. Di dalam hadis ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, terdapat larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tindakan seseorang ketika berdoa dengan dia menta'liq di dalam doanya tersebut ketika meminta ampunan, ya, dan juga rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia menta'liq dengan masyiah. Apa makna dari menta'liq di dalam berdoa dengan masyiah Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu tadi ketika dia berdoa minta, namun dia mengatakan apa? In syi'ta. Yakni dia mengaitkan antara maghfirah Allah dan rahmat Allah bagi dirinya pada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak penuh keyakinan. Maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang berdoa dengan doa yang demikian. Naam. Wa ya'muru bi azmi talab duna ta'liq. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang berdoa dengan doa yang demikian, naam, kemudian beliau memerintahkan untuk kita kaum muslimin ketika berdoa itu harus penuh dengan keyakinan, memperbesar harapan kita kepada Allah, naam, di dalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa menta'liq, yakni dengan tanpa kita mengucapkan jika engkau kehendaki. Naam. Dan ini ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu dia berdoa dengan mengucapkan sebagaimana dalam hadis ini, menunjukkan tentang tidak beradabnya hamba tersebut di dalam dia berdoa kepada Allah. Kenapa? Dikarenakan ketika dia berdoa dengan mengatakan insyita, ini terdapat seakan-akan dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala dalam permintaan dia tadi, di dalam doanya dia tadi. 6. Atau seakan-akan dia tidak butuh dengan apa yang dia minta dalam doanya tersebut. 6. Maka hal yang demikian ini dilarang oleh Nabi SAW, dan sebaliknya Nabi SAW memerintahkan kepada kita kaum muslimin, ketika berdoa kepada Allah harus penuh dengan keyakinan, harapan yang besar di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun permintaan kita, sebesar apapun permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah hal yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa kita tersebut. Naam. Wa yu'allilu dhalika bi anna ta'liqat talab minallahi 'alal masyi'a yush'iru bi anna Allah yusqiluhu shay'un min hawa'ij khalqihi aw yaturruhu shay'un ila qada'iha. Kata beliau, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita ketika berdoa minta kepada Allah untuk diampuni atau dirahmati, kemudian mengatakan jika engkau kehendaki? Kenapa hal ini dilarang oleh beliau? Disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan, dikarenakan 6. Ketika seseorang itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang demikian, ya, maka ini memberikan kesan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa? Itu terberatkan dengan permintaan kita tadi. Ya, ini permintaan kita ini seakan-akan itu memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita butuhkan seakan-akan apa? Itu terasa berat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadikan Allah terdesak dengannya. Naam. Kata beliau, wa hadza khilaful haqq. Dan tindakan yang demikian ini adalah menyelisihi al-haq. Tidak ada sesuatu yang menjadikan Allah itu terdesak dengannya. Tidak ada sesuatu apapun itu yang menjadikan Allah itu berat dengannya. Naam. Allah Subhanahu wa taala apa? Al-Ghani. Maha kaya. Maha mampu. Al-Aziz. Ya, Maha perkasa. Naam. La yu'jizuhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala, apalagi memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ilahnya. Sebab kenapa kita tidak boleh ketika berdoa ini dengan mengatakan, setelah kita minta kemudian mengatakan jika engkau kehendaki. Karena ucapan yang demikian ini memberikan kesan bahwasanya apa yang kita minta kepada Allah ini memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ini adalah sesuatu yang menyelisihi al-haq, menyelisihi apa? Kebenaran. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa memberatkan Allah Subhanahu wa taala, yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Naam. Fa innahu huwal ghaniyul hamidul fa'alu lima yurid. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha kaya, yang maha terpuji, dan juga melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala lima yurid kehendaki dan inginkan. Naam. Yani ucapan yang demikian, naam, adalah ucapan yang tidak sepantasnya diucapkan di dalam doa seorang muslim atau seseorang yang bertauhid. Naam. Kama yash'uru dhalika bi futuril abdi fi talabi wa istighna'ihi an rabbih wa huwa ghaniyyun wa huwa la ghinan lahu anillahi tarfata ainin. Sebagaimana seorang hamba, ya, seorang hamba itu naam dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba apa? Dia butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia meminta kepada Allah harus penuh dengan keyakinan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing dari hamba-hamba Allah atau masing-masing dari kita di dalam menjalani kehidupan naam ini tidak lepas dari apa? Pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari beliau Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita ketika kita berdoa kepada Allah hendaklah kita penuh dengan keyakinan. Naam. Penuh keyakinan dan harapan di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang mungkin bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Dan masih ada lagi penjelasan yang lainnya berkaitan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini yang insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan juga bagi kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan juga kepada kaum muslimin untuk kembali mempelajari agama Islam dan mengamalkannya. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.